telah engkau lukai. Tak sepantasnya kau datang setelah engkau dustai. Haruskah ku terima lagi hina yang telah kau beri, hingga membuatku terluka, pedih dan teramat parah. Betapa ku sangat menyayang dirimu. Nyata tega kau dustai, seolah sengaja kau buat hatiku terluka. Yeah.